Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض دبواجه وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي سخر الشمس والقمر والنجوم إلى أجل مسمى وهو الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة sekalian رحمكم الله. Sebelum kita membahas apa yang ada di matan di kitab ini, ada sedikit misteri suatu materi yang ingin kita pecahkan. Rasul pernah berkata begini jemaah sekalian, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham akan agama. Ana ulangi ya. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan pada diri orang ini, maka Allah akan buat dia paham agama. Pemahaman terbaliknya apa? Kalau Allah tidak menginginkan orang ini jadi orang baik, maka Allah tidak akan membuat dia paham agama. Taib, sekarang konsentrasi kita jemaah sekalian di hadis tersebut ada lafal yuridu. Allah menginginkan. Kalau Allah menginginkan kita baik, maka Allah akan menjadikan kita paham agama. Di sini adalah keinginan Allah Ta'ala. Taib. Kemudian itu kasus pertama. Ternyata antum baik pak, karena Allah jadikan antum paham agama, mulai suka pengajian dan mulai paham akidah, cara beribadah yang benar dan seterusnya. Ini berarti Allah menginginkan keinginan, iradah, menginginkan kebaikan pada antum. Baik. Itu satu poin. Kita tanggalkan tersebut di atas benak kita. Poin kedua, bagaimana kalau ternyata kita lihat, dan mohon maaf, kebanyakan manusia enggak paham agamanya. Ya, kebanyakan manusia enggak paham agamanya. Jangankan bahasa Arab, rukun Islam atau rukun iman aja enggak semuanya hafal. Ya, dan saya enggak mau nguji di sini ya. Rukun Islam apa aja? Coba di sosial eksperimen di internet. Itu anak-anak bocah-bocah SMA ditanya rukun Islam, nggak ngerti, paling cuman syahadat doang atau apa gitu. Taib, ini keterjadian ya, terjadi. Buruk nggak atau baik? Buruk ini. Ada kala berikutnya kejadian, ya, macet Lenteng Agung. Di mana, ya kan? Macet nggak? Sekarang macet gak kira-kira sekarang? Ana belum observasi ya. Tapi kalau sore yakin deh itu. Ya, apalagi kalau Mas Taufik pulang ya. Macet kan jam 5 kan? Sepakati kita ya. Itu enak apa enggak tuh Pak? Kalau bilang enak, Masya Allah ya. Kalau enggak enak, enggak enak. Taib, keterjadian itu kebanyakan orang enggak paham agama misalnya. Ini bukan pesimis ya, kenyataan. Kemudian macetnya luar biasa. Ini semua takdir bukan Pak? Takdir ya. Allah menginginkan itu terjadi gak Pak? Faham gak maksud sana sini? Mulai gak? Allah menginginkan itu terjadi. Dan terjadilah pasti. Apa yang Allah inginkan terjadi, terjadi. Karena kata Allah fa'alul lima yurid. Allah pasti melakukan apa yang Allah inginkan. Ketika itu terjadi, maka itu berarti keinginan Allah itu. Gitu ya. Sampai sini agak sedikit kena enggak sedikit. Oke, sekarang begini. Kembali ke poin pertama tadi. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka akan Allah pahamkan dia akan agama. Ya, berarti di sini ada orang paham agama. Berarti Allah menginginkan padanya kebaikan. Berarti Allah punya keinginan kebaikan pada dirinya. Gimana dengan temannya fulan B? Ternyata dia enggak paham agama. Ini takdir bukan dia tidak paham agama, takdir enggak? Takdir. Allah menginginkannya enggak? Dia tidak paham agama. Allah menginginkan enggak itu terjadi? Terjadi. Keinginan Allah? Keinginan Allah. Gimana menurut antum? Pusing enggak? Awal-awal udah pusing. Iblis. Ini bukan pelajaran filsafat ya, Pak. Iblis. Yang nyuruh iblis untuk sujud siapa? Allah Ta'ala. Allah menginginkan iblis supaya sujud. Ternyata iblis enggak mau sujud. Yang menginginkan juga iblis tidak sujud terjadi karena keinginan siapa? Allah juga. Ngerti sama sini enggak? Artinya seolah-olah ada keinginan saling kontradiktif. Sampai sini paham, Pak? Atau belum? Semoga paham. Ini ngomong apa ya? Nanti insya Allah akan terpecahkan jawabannya. Dari awal kita benamkan misteri dulu. Kok bisa ya? Iblis, Allah perintahkan untuk sujud. Berarti Allah pengen iblis sujud. Tapi yang mentakdirkan iblis tidak sujud itu siapa? Allah juga bukan? Allah juga. Inilah salah satu senjata orang-orang kafir melawan kita. Tuh lihat Tuhanmu kok beda kayak gitu. Katanya minta supaya iblis sujud, tapi kemudian dia juga yang mentakdirkan agar iblis tidak sujud. Sok gimana jawabannya? Nanti ada jawabannya di sini insyaallah. Bukan di sini sih, maksudnya di penjelasan saya. Di sini enggak ada jawabannya. Ya, karena ini singkat sekali. Mari kita mulai dari perkataan At-Tahawi. La yafna, qala al-muallif rahimahullah, la yafna wa la yabid. Dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Yafna artinya fana, Pak. Fana itu apa? Dan bait yaitu apa? Sama semuanya. Fana dan bait itu binasa. Hilang. Ya, dua-duanya sama serupa maknanya. Pak, sekarang gini, Pak. Ada baka, ada fana ya. Di istilah kita kan ada di KBBI juga ada baka dan fana. Baka, fana. Oke. Okay. Anda akan menyebutkan di sini dua-duanya berasal dari bahasa Arab. Fana itu ada kedekatan dengan fina. Fina artinya teras atau taman depan rumah tuh fina. Nah, sekarang tanpa ngacung jari ya. Siapa yang rumahnya ada teras dan taman-taman di depan rumah sebelum gerbang? Bayangkan rumah sampean. Ya, mungkin ada di antara kita kontrakan depan langsung jalan trotoar, ya mungkin ya. Baik, sekarang yang rumahnya ada rumah, entah itu kontrakan, kos-kosan, depannya ada apa bahasa Indonesia ya? Teras. Ya, teras dan taman-taman gitu, bunga-bunga ya. Oke. Okay? Nah. Yang mana yang bakal, Pak? Ketika ada penampakan rumah dan terasnya, yang mana yang disebut tempat tinggal? Rumah. Baka. Yang mana yang merupakan jalur cuman dua dilewatin, sekedar lewat? Fana, fina. Ngerti gak apa gambarannya? Hah? Ini loh. Ya rumah sampean lah, Pak. Ya insya Allah punya rumah semua insya Allah. Ya walaupun rumah orang ya kontrakan, tapi rumah sampean itu sementara ya. Depan rumah apa kira-kira? Teras. Ada enggak orang tinggal di teras? Ya aneh. Ya. Ya tidur, bobo, bercengkrama suami dengan istri dan seterusnya di dalam rumah. Itu yang disebut sebagai tempat tinggal, baka. Sementara teras, kebun, taman cuma tempat lewat. Itu disebut apa? Fana. Dan orang mesti sementara di tempat lewat itu, ya ngerti. Sekarang mana yang fana? Dunia atau akhirat? Dunia itu fana katanya. Berarti dunia ini seperti yard, ya, halaman. Nah, halaman namanya, halaman. Orang ada enggak ngontrak, ya? Pak, saya mau ngontrak, Pak. Rumah Bapak bagus, besar. Ada halamannya besar, tamannya, kolamnya. Terus kemudian pada malam harinya sampean pakai matras tidur di halaman. Padahal rumahnya gede. Sampean lebih betah di halaman. Ini kan orang gila namanya. Enggak. Begitu pula dengan hakikat dunia dan akhirat. Akhirat itu baka, dunia ini fana. Maka orang yang cuma betah di dunia enggak mau ke akhirat, sama kayak tadi. Udah disediakan rumah, dia ketagihan di halaman. Padahal halaman tuh cuman sebagai tempat lewat doang. Ya, sampai sini paham ya? Itu baqa dan fana. Dan kata At-Tahawi di sini, Allah itu la yafna wa la yabid. Allah itu tidak akan fana, artinya tidak akan hilang. Tidak akan tidak ada, pasti selalu ada. Dan tidak akan binasa. Jadi Allah tidak tersifati dengan kefanaan. Adapun jasad kita tersifati dengan fana di dunia ini, karena ini bagian dari kehidupan dunia, sehingga kita akan mati nanti. Kemudian ruh kita itulah yang akan diproses nanti, sehingga sebagian ulama mengatakan adapun ruh itu sifatnya baka. Tetapi bakanya dia tidak seperti bakanya Allah Ta'ala. Keabadian ruh tidak seperti keabadian Allah Ta'ala, karena laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah dari segala sifatnya. Ada kalanya ada sifat Allah yang manusia juga tersifati dengan nama tersebut, tetapi hakikat dan tata cara sifat tersebut beda. Contoh, Allah Maha mendengar, sampean juga bisa mendengar, tapi pendengaran sampean sangat limited, terbatas. Sementara pendengaran Allah Maha mendengar untuk segala sesuatu. Allah Ta'ala abadi selamanya, tidak akan pernah musnah. Sampean juga disifati begitu. Buktinya ada orang abadi di surga, ada orang abadi di neraka. Keabadian makhluk di surga atau neraka adalah keabadian. Tapi keabadian yang sifatnya, hakikatnya dan tata caranya tidak sama dengan keabadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolong bantu saya. Sebenarnya antum paham enggak apa yang anak omongi, Pak? Tolong bantu biar anak tahu apa sebenarnya antum tuh diem, apa jangan tidur tapi melek atau gimana ini? Anak khawatirnya salah ucap atau apa ya? Paham insyaallah, umumnya globally lah. Ya paham ya. Begitu. Nanti akan ada subhat-subhat, Pak. Ini tadi yang udah kita bahas ini menjawab beragam subhat yang mungkin sebelumnya kalau antum ditanya enggak tahu jawabannya. Coba sebelumnya nih, kalau sebelumnya ditanya nih, Mas, konsep Islam tentang surga neraka abadi gak, Mas? Ayo, jawab yang tegas, Pak. Ayo, jangan ragu-ragu. Gak ada orang kafir di sini, Muslim semua, tenang aja. Abadi, surga neraka abadi ya. Udah ditegaskan gak sama Al-Quran? Dalam Al-Quran ya dikasih, Khalidina fiha, abadi dalamnya, right? Gak terputus ya. Orang kalau misalnya kufur kepada Allah, di neraka selamanya namanya, yes. Selamanya tanpa terputus. Kemudian manusia Muslim akan masuk surga selamanya tanpa terputus. Oke. Sekarang sampean akan ditusuk sedikit sama orang yang mungkin liberal atau orang kafir yang pengen menghancurkan orang-orang Islam. Allah itu abadi nggak, Mas? Iya. Jadi sekarang nggak ada dong yang fana, semuanya abadi. Sok gimana jawabannya? Kalau enggak tahu ilmu, bilang, iya juga ya, Mas ya. Saya baru sadar ini. Ternyata saya tercerahkan sekarang. Bukan tercerahkan, makin bahlul itu, bukan tercerahkan. Kan enggak tahu. Jawabannya apa? Pakai ayat, Mas. Allah memiliki sifat keabadian selamanya. Manusia juga ketika di surga atau neraka juga akan abadi di salah satu dari tempat itu. Itu sifat bukan, Mas? Sifat. Kita jawab gitu ya. Sifat keabadian. Nah, sementara sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi penyebutan nama sifatnya sama, tetapi hakikat dan tata caranya berbeda. Maksudnya gimana? Contoh, Allah maha melihat gak? Maha melihat. Sampean melihat gak? Lihat. Sama-sama melihat. Ingat? Kesamaan nama dan penyebutan sifat melihat tidak melazimkan kesamaan hakikat dan tata cara melihatnya, ya enggak? Ingat? Iya. CCTV. Dia ngeliat enggak CCTV? Ngeliat. Kita bisa ngeliat enggak? Bisa ngeliat. CCTV kan gitu-gitu doang. Sama-sama melihat. CCTV melihat, kita ngeliat. Ada enggak beda tata caranya? Pasti beda. Itu antara makhluk loh, CCTV dengan kita. Itu aja antara makhluk aja berbeda. Anda melihat, antum melihat minus berapa pak sampean? 2,5. Anda menang, anda 3. Ya, bapak plus 2,5 juga. Anda menang di sini, alhamdulillah. Ya, tata cara anda dengan antum melihat beda berapa? Kok pada kecamatan semua ini apa? Apa sepakat atau gimana ini? Ya, emang biasanya orang depan itu pinter-pinter, makanya kecamatan ya. Ya, tata caranya sama, beda mak, kualitasnya beda ya kawan. Antar makhluk saja nggak bisa disamakan satu sama lain. Maka bagaimana makhluk dengan Allah? Bagaimana dengan keabadian makhluk dengan keabadian Allah Taala? Nggak bisa disamakan. Eh, kok gitu sih? Ya gitu dah. Dipikir-pikir, bingung nanti jadinya. Udah sampai situ aja, karena kita nggak bisa mengatur dan melogikakan Allah Taala. Sudah, kata Allah, laisa kamitslihi syai, tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengan Allah. Kalaupun nama atau sifatnya sama, maka tidak melazimkan tata cara dan zatnya itu sama. Nah, contoh, di antara antum ada yang namanya Karim enggak? Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Karim. Nama Allah di antaranya Karim bukan? Tapi Allah Karim, maha mulia dengan segala pemberiannya. Sampaian? Belum tentu. Ya kan? Ada Pak Karim dan Pak Karim, Pak Karim. Ada Pak Karim A, ada Pak Karimun, ada Pak Karim Keramat, atau Pak Karim yang manalah. Setiap Karim-Karim ini beda orang dan beda karakter ternyata. Antar makhluk aja beda, apalagi kalau makhluk disandingkan dengan Allah. Jauh berbeda. Sampai sini paham Pak ya? Allah Ta'ala tidak fana. Makhluk juga ada yang disebut tidak fana ketika berada di surga dan neraka atau neraka. Maka tidak fana. Mereka itu abadi di dalamnya. Kalau orang beriman, bertauhid, walaupun mungkin pertama masuk neraka, nanti akan Allah masukkan ke surga dan akan abadi di surga. Jangan antum bilang keabadian manusia di surga atau neraka itu keabadian yang terbatas dan akan terhenti suatu saat. Itu salah. Salah enggak itu? Salah. Keabadian seterusnya, Pak. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Karim agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, istiqomah sampai kita bisa masuk surga. Kalau bisa tanpa hisab ya, mudah-mudahan. Itu abadi surga. Jangan antum pikir supaya tidak sama antara abadinya Allah dengan abadinya kita, maka kita bilang abadinya manusia di surga ada batasnya sehingga nanti mati juga kita semua di surga. Enggak ada dalilnya kayak gitu. Yang ada adalah khalidina fiha abada. Selamanya. Lah terus sama dong dengan Allah? Enggak. Karena apa? Sifat Allah dengan sifat makhluk itu tidak sama tata caranya. Jangan dikiaskan sifat makhluk dengan sifat Allah. Ya begitu ya ikhwan ya. Itu yang kalimat yang ini, yang la mana dia? La yafna wa la yabid. Kemudian poin kedua, kita cuman 2 poin aja ya. Untuk hari ini ya, nomor berapa itu poinnya ya kan? Nomor 6 ya. 7. La wala yakunu illa ma yurid. Apa artinya? Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. La yakunu artinya tidak terjadi. Tidak terjadi kecuali atas apa yang dia kehendaki. Berarti segala kejadian baik atau buruk itu kehendak Allah bukan ikhwan? Kehendak Allah. Oke. Okay. Iblis diperintah oleh Allah supaya sujud. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Iblis tidak mau sujud. Itu terjadi. Allah menghendaki itu enggak? Allah menghendaki itu. Nanti ada jawabannya. Ana tanya jemaah sekalian, kita ini diciptakan dari tanah atau dari air mani, Pak? Air mani atau tanah? Ayo sok silakan jawab. Air mani. Ada yang bilang tanah? Ada yang bilang tanah? Hah? Mungkin dimasukin tanah ke rahim gitu atau dicangkok atau gimana? Semua dari kita dari air mani, oke? Siapa yang dari tanah? Hah? Nabi Adam. Anda minta sebut dua orang. Siapa yang dari tanah? Pertama, Nabi Adam. Yakin? Nabi Adam. Yang kedua, enggak tahu kalau itu ada. Itu benar itu. Enggak tahu kalau itu ada. Atau enggak ada karena enggak tahu. Ada, Pak. Selain Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Yang bisa jawab bisa dapat satu lembar ini. Ayo. Satu lagi. Angkat suaranya tadi kayak Anda dengar ada kayak bener ngomongnya. Angkat suara saya. Nu'man? Hah? Bulan? Tumbuhan? Enggak, manusia. Anda enggak ngomong tumbuhan. Siti Hawa? Enggak. Nabi Isa alaihissalam di surat Ali Imran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa seperti permisalan Nabi Adam. Ya, di sisi Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya enggak? Begitu pula dengan Nabi Isa. Setelah diciptakan dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan, jadilah, kun, jadilah. Maka fayakun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Dari mana Nabi Isa? Apakah dari setetes air mani? Enggak punya bapak. Maka dari apa? Khalaqahu min turab, dari tanah. Oke? Dan terjadilah ada Nabi Isa terciptakan. Baik. Keberadaan Nabi Isa ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Nabi Adam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bani Israel, orang-orang Yahudinya mengejar-ngejar Nabi Isa untuk membunuhnya, itu keinginan siapa juga? Keinginan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Oke, sampai sini paham bahwa segala la yakunu illa ma yurid. Segala keterjadian di muka bumi ini dan semesta ini tidaklah terjadi setitik, sedetik, setetes, setas apapun itu, melainkan itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kun fayakun, ya. Sekarang Pak, sedikit info sedikit. Ada beberapa dukun berkedok ruqyah yang katanya bisa mendatangkan malaikat, bisa mendatangkan jin. Kemudian banyak berinteraksi dengan jin-jin di pasien korbannya dan masya Allah, semua jin tunduk pada dia dan takut pada dia. Ini D-U-K-U-N namanya. Dukun, ya. Dukun. Ya, D-U-K-U-N. U-N. Kemudian dia bilang, pokoknya kalau saya bilang kun fayakun, terjadi itu. Itu ngomong kayak gitu itu. Sampai ngomong kayak gitu. Dengan pasukannya dari jin dan malaikat. Kun maka fayakun. Seolah-olah dirinya Tuhan. Allah Ta'ala. Maka ini kesyirikan terjadi. Ya, jadi kita gak bisa, Pak. Kita makhluk gak bisa menyerupai Allah dengan makan kun jadi. Itu gak ada sekarang. Coba aja, Pak, sampean misalnya pengen supaya ada tabrakan. Kun. Kun. Salah kayaknya. Kun. Gak jadi. Karena itu cuma Allah saja. Maka siapa yang berusaha seperti itu dan ternyata terjadi, ketahuilah dia dukun. Ketahuilah dia dukun. Bilang, keluar kamu jin. Jadi macan kamu. Kun, jadi macan beneran. Berlagak jadi macan jinnya. Jadi pocong kamu. Kun, jadi pocong beneran. Ya kayak gini gitu. Ini dukun, Pak. Ya. Mungkin gara-gara dukun, mungkin dari kata dukun. Nah, jadi apa-apa, jadilah. Ayo, jadilah gitu. Jadilah. Begitu. Nyihir Dulu ada sinetron namanya Gerhana, Pak. Gerakin pala dikit jatuh orang. Itu enggak enak, Pak. Kalau misalnya pegel dia, banyak orang jatuh itu gara-gara dia pegel. Gerakin dikit jatuh, gerakin dikit jatuh. Ya, ini hal-hal yang sebenarnya kesyirikan seperti ini, Pak. Hanya Allah yang bisa mengatakan kun, jadilah fayakun. Wala yakunu illa ma yurid. Tidak terjadi sesuatu pun kecuali yang sesuai kehendak Allah Ta'ala. Anda akan menginfokan jemaah sekalian, kehendak Allah ada dua. Ini supaya menjawab misteri yang pertama tadi, ikhwah. Ada dua iradah. Iradah. Ya. Iradah pertama, kita sebut aja dari kauniyah dulu. Iradah. Al-iradah ini artinya keinginan, kehendak Allah Ta'ala. Al-iradah al-kauniyah. Ya. Al-kauniyah bacanya ini al-kauniyah. Ya. Yang kedua al-iradah asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah. Ini tolong hafalkan, Pak, ya. Baik yang awam bisa hafal ini, dan insya Allah dengan menghafal ini baguslah ya pikirannya tentang Rabb kita Azza wa Jalla. Kauniyah itu apa artinya, Pak? Semesta, keterjadian, irodah keterjadian, yaitu segala keterjadian sesuai keinginan Allah, ini irodah kauniyah. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, menyenangkan atau menyebalkan bagi sebagian orang, itu dibawa irodah kauniyah. Kemudian ada yang kedua, iradah syar'iyah, yaitu keinginan Allah yang bersifat syar'i, syariat. Nah, sekarang anak katakan dulu bahwasanya semua iradah syar'iyah masuk ke dalam iradah kauniyah. Ya. Tapi tidak semua iradah kauniyah menjadi iradah syar'iyah. Itu aja dulu. Jadi ini lebih umum, lebih global, karena mencakup segala keterjadian, bahkan yang tidak jadi pun itu juga iradah kauniyah. Nah, sekarang saya kasih contoh. Anda pengen tutup buku aja biar kita fokus di contoh ini supaya paham betul-betul, Pak. Sampean mau ke kantor. Ya, milih-milih baju. Ya, Anda enggak tahu kalau di sini kantor kan beda-beda ya. Ada yang baju bebas, ada yang boleh pakai batik, ada yang ada seterusnya. Antum pilih batik. Dah, taruh di kasur, mandi dulu. Ya. Ternyata istri ngelihat kok ada batik di sini, ditaruh kemudian di dalam lemari lagi. Dan istri kemudian menyiapkan baju. Taruh baju koko. Atau baju hem biasa kayak bapak-bapak ini. Baik. Selesai mandi, antum pun lupa. Kalau antum tadi pengennya pakai baju batik. Antum tadi ini pakai baju hem atau kemeja yang disiapkan istri. Karena udah kebiasaan kali. Dah. Sampai motor, naik motor pas perjalanan ke kantor. Loh, perasaan tadi pagi saya tuh pengen pakai batik deh. Ternyata sekarang pakai baju kemeja. Keterjadian segalanya dari detail tadi, ketertukaran, dimasukin sama istri, kemudian dikeluarkan, semua keterjadian itu semua masuk kemana, Pak? Ini apa ini, Pak? Kauniyah ya? Kauniyah. Nggak ada syari-syarinya, Pak. Nggak ada. Ya? Oke. Kemudian, suatu ketika kita melihat ada kambing, dua ekor. Satunya bertanduk, sepasang, satunya tanduknya patah. Baik. Kemudian yang tanduknya patah, entah karena iri atau apa, marah ke yang bertanduk full. Ternyata yang bertanduk pun ikutan patah. Baik. Keterjadian patahnya tanduk yang kambing satu ini semuanya itu semua masuk apa? Ini apa ini, Pak? Kauniyah itu binatang. Ya. Sekarang ketika kita naik motor, ternyata ada debu-debu berterbangan. Masya Allah. Dan kemudian masuk ke mata, kelipan, masuk ke hidung, jadi bersin, kemudian masuk ke mulut, jadi masuk sini. Setiap detail dari masuknya itu, itu masuk ke mana? Kaunia. Ah, sampai sini ngerti ya? Yang meramal cuaca apa sama namanya itu? BMKG ya. BMKG mengatakan besok hujan deras. Ternyata panas. Dejavu enggak? Pernah terjadi enggak? Belakangan ini kan gitu. Beritanya siap-siap ya, besok red cord dan semuanya ya. Besok pada apa? Hujan Jakarta. Harus ready. Ternyata kayak gini, bahkan lebih panas daripada ini siangnya. Gimana? Itu masuk ke sini apa? Kaunia atau syariah? Kaunia. Oke. Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan untuk anak laki-laki warisan, kalau sama perempuan kan ada laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan misalnya. Ya, itu ketentuan Allah. Ya, gitu ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2 kali lipatnya perempuan dalam warisan. Oke. Itu ketentuan siapa? Siapa yang bikin? Allah Ta'ala. Itu masuk mana sebenarnya? Kaunia atau syariah? Itu masuk syariat, syariah. Ternyata, mohon maaf contoh saja, antum laki-laki punya kakak perempuan. Kakak perempuan ini punya keluarga, udah bersuami, antum belum. Ya. Maka kemudian, mohon maaf, orang tua wafat. Mohon maaf, ya. Contoh aja Pak ya, contoh aja. Anggap wafat, kemudian ada uang warisan dikonversikan semua menjadi rupiah. Anggaplah total semuanya 500 juta. Ya, 500 juta. Antum kemudian enggak memikirkan, ah enggak usah pakai inilah hukum syar'i. Udah semuanya buat apa? Kakak saya aja. Dah. Itu pakai hukum syariat enggak? Enggak ya. Langsung bagi gitu aja udah. Ya, taib. Terjadi enggak ini? Terjadi. Keterjadian antum tidak memakai hukum syariat, ini masuk ke kaunia atau syariah? Antum enggak ikutan, enggak pakai hukum syar'i, pakai ini masuk ini apa ini? Kaunia, kaunia. Ayo, contoh yang lebih enak dah, yang lebih enak. Yang lebih ringan. Kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama." Hei kalian semua malaikat dan juga termasuk jin, sujudlah kalian kepada Adam. Perintah siapa ini? Allah. Keinginan siapa ini? Keinginan Allah. Keinginan apakah ini? Kaunia atau syar'iah? Syariah. Malaikat ikut gak? Ikut. Yang gak ikut siapa? Iblis. Taib, malaikat ikut, akhirnya sujud, itu melaksanakan keinginan Allah yang bersifat syar'i. Dan kejadian sujudnya malaikat itu di bawah keinginan kauniyah. Kejadian sujudnya. Karena tanpa keinginan Allah gak bakal bisa mereka sujud. Ya gak? Paham gak? Iblis enggak mau sujud. Ya. Enggak mau. Katanya ana khairu minhu, I'm better than him. Ya. Saya lebih baik, ya Allah. Ya, engkau menciptakan dia dari tanah, aku dari api. Ya bagusan akulah. Sombong. Tidak maunya ikut, iblis tidak mau ikut. Tidak mau ikut keinginan Allah, tidak mau ikut keinginan Allah yang mana? Yang syar'i. Sementara keterjadian iblis gak mau ikutan, keterjadiannya sampai ngomong saya lebih baik dari dia, itu masuk ke dalam keinginan apa? Kauni. Ngerti gak Pak sampai? Allah memerintah, Allah dan Rasulullah memerintahkan kita sholat berjamaah. Pulang kerja maghrib-maghrib, dengar azan, aduh nanggung tunggu sampai rumah aja lah. Kita diperintahkan kalau dengar azan, jawab dan juga datang ke masjid sholat. Ya kan gitu? Itu apa iroda apa? Syariat, syariah. Tapi antum gak mau Pak. Antum malah tambah ngegas. Tambah ngegasnya antum ini bahwa iradah apa? Kauniyah. Melanggar iradah syariat. Ngerti sampai sini gak Pak? Kemudian pemerintah menetapkan sejak tahun sekian bahwasanya dapur-dapur harus memakai kompor gas. Gak boleh pakai kompor minyak tanah. Ya gak? Tahun berapa Pak? Ingat-ingat tahun berapa? Terakhir pakai minyak tanah tahun berapa Pak? Lupa ya? Ya masya Allah sama. Ya, ini takdir bukan Pak? Takdir. Keterjadian perubahan sistem memasak kita yang tadi pakai kompor minyak sekarang pakai kompor gas itu masuk kauniyah atau syariah? Kauniyah. Taib, kita wajib patuh dan taat pada penguasa dalam hal yang baik itu masuk kemana? Syariah. Ngerti di sini Pak? Nah, dah. Udah jam 1. Ya, enggak sadar kan tiba-tiba jam 1 brak kita. Masuk enggak ke benak Ikhwan? Apalin. Nanti insyaallah ustaz-ustaz lain juga akan mengajarkan akidah semisal ini muka. Jadi antum enggak asing-asing banget. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Allah memerintahkan antum laki-laki untuk membiarkan jenggot itu syar'iyah. Ternyata antum cukur, berarti itu masuk ke kauniyah. Tapi ketika kita melanggar keinginan Allah yang bersifat syar'i, enggak boleh kita beralasan dengan kauniyah. Maling, kan kita enggak boleh ngemaling. Ya. Curanmor atau curanrek, ya. Curian korek, ya. Curanmor, ya, curi motor, ya. Haram. Tapi dilanggar juga. Pas diinterogasi polisi, "Kenapa kamu kok maling motor?" Kata dia, "Ini sudah merampokkan iradah kauniyah. Ini hasil ngaji yang ngawur, ya. Jadi jangan kayak gitu. Siapa yang ngajarin kamu?" Itu namanya Hasan itu yang ada di Antam itu. Enggak ngajarin gitu, Pak. Jadi walaupun kita melanggar ini yang salah kita, enggak boleh kita memberasan ini. Kalaupun ada keburukan yang kita rasakan karena iradah kauniyah, maka ketahuilah itu keburukan versi kita. Rasakan. Pasti di balik itu ada hikmah. Ada yang tabrakan kauniyah, tapi di balik itu ada hikmah. Begitu jemaah sekalian, saya pikir cukup sampai sini karena sebagian ingin bekerja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.